Sebelum saya tutup, saya ingatkan seluruh salafiyin, kibaran wa sigaran, rijalan wa nisaan, untuk tidak jemu dan tidak bosan berdoa kepada Allah. Berdoa memohon dan memintakan kebaikan untuk kaum muslimin di negeri ini dan kebaikan untuk pemerintah negeri ini. Semoga Allah berikan kepada mereka kaki tangan yang salihin, para pembantu pembantu pemerintah yang bertakwa, dan Allah jauhkan dari pemerintah Indonesia ini orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang kafir, dan semua pihak yang ingin membuat makar kejelekan terhadap negeri ini, terhadap negara ini, dan terkhusus kaum muslimin. Jangan bosan-bosan berdoa setiap hari dari dalam berbagai waktu. Mungkin saja kita termasuk, mungkin kita tidak menjazamkan, kita banyak dosa, kita takut dosa-dosa kita ini menjadi penghalang terkabulkannya doa kita. Kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, angkatlah tangan kita kepada Allah memohon di waktu-waktu mustajab. Semoga kita masuk dalam hadis, inna Allah yang suruh hadil umma bidu'afaihim. Allah akan menolong umat ini dengan keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah mereka. Du'afa, lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki banyak pengikut, tidak sebagai pengambil kebijakan dan seterusnya. Qala alaihi salatu wassalam bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim, yaitu dengan keikhlasan mereka, keikhlasan kaum du'afa. Di sini ada perintah dan himbauan untuk kita selalu menjaga keikhlasan kita di dalam berakidah, dalam berpegang teguh dengan sunnah, dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, dalam berdakwah dan seterusnya. Wa du'aihim, dan Allah tolong umat ini dengan doanya kaum du'afa. Sekaligus Allah tolong umat ini dengan solat mereka, solat fardunya ataupun nawafilnya. Tingkatkan solat kita, qiyamul lail, witir, ad-duha, sunnatul wudu, dan yang lainnya dari berbagai nawafil. Harapannya kita termasuk dalam du'afa yang Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya tadi. هذا ما أقول وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.